pernah kuduga semua berakhir biru. Dulu ku dimanja, dulu ku dicinta, disayang semanis madu. Semuanya cerah, semuanya indah, dan kini semua berlalu. Tak dapat ku membencimu, yang ada hanyalah rindu. Tak dapat sampai kini, walau pernah kau sakiti, walau pernah kau ingkari, yang ada hanyalah rindu abadi. Itu telah lama lalu. Tak pernah kusangka, tak pernah kuduga, semua berakhir biru. Semanis madu, semuanya cerah, semuanya indah, dan kini semua berlalu.